Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala wal amru yaqtadi al wujub wa illa fal istihbab. Dan bahwasannya amr, perintah, konsekuensinya adalah wajib atau paling tidak anjuran. Wa naha anil ajzi, artinya perintah pertama disuruh untuk berupaya, untuk berusaha. Ihris ala ma yanfa'uk. Usaha harus. Wa naha anil ajz, dan dilarang, tidak boleh lemah. Hilqa wa khuluqa. Enggak boleh malas. Wa qala inna Allah yalumu 'alal 'ajzi, sesungguhnya Allah mencerca orang yang lemah. Akhraj Abu Dawud fi Sunan. Dan Imam Ahmad dalam Musnad dari hadis Auf bin Malik. Wal 'ajiz ضد الذين هم ينتصرون. Al-ajiz adalah lawan dari yang dikhabarkan alladzina hum yantasirun, bahwa mereka itu selalu berupaya untuk memenangkan. Fal-amru bis-sabri wan-nahyi 'anil jazai ma'murun bihi fi mawadhi' katsira. Perintah untuk sabar, larangan untuk mengeluh, itu diperintahkan dalam sekian banyak dalil, sekian banyak tempat di dalam nas-nas. Wa dzalika li'anna al-insana baina amrayni, yang demikian karena manusia selalu berada di antara dua keadaan. Amrun umira bi fi'lihi fa'alayhi an yaf'alahu wa yahris 'alayhi ويستعين بالله ولا يعجز وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. Karena perkara itu atau manusia itu berada di antara dua perkara. Pertama, satu perintah yang dia diperintahkan untuk mengerjakannya, maka atasnya an yaf'alahu, atasnya untuk mengerjakannya. Wa yahris 'alaihi, dan bersungguh-sungguh padanya. Wa yasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Wa la ya'jiz, dan jangan lemah. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ada amrun usiba bihi. Ada perkara yang dia ditimpa dengan qada wal qadar, qadarullah. Min ghairi fi'lihi. Min ghairi fi'lihi. Falehi an yasbir alaih, maka atasnya untuk bersabar. Walayyadzir minhu, dan jangan mengeluh. Amrun umira bihi wa amrun usiba bihi. Amrun umira bihi wa amrun usiba bihi. Amrun umira bihi, amrun umira bihi, fala budda an yaf'alahu wa yahris 'alayhi wa yad'u Allah wa yasta'in billah wa la ya'jiz wa la ya'jizan. Wa amma amrun usiba bihi min ghairi fi'lihi, min ghairi iradatihi, tiba-tiba terjadi, tertimpa sesuatu. Fa'alaihi an yasbir. Fa'alaihi an la yajza'. Barakallahu fikum. Walihada qala ba'dul uqala ibnul muqaffa au ghairih al-umuru amran. Amrun fihi hilatun fala ta'jiz anhu wa amrun la hilata fihi fala tajzi' anhu. Beberapa orang-orang bijak Ibnu Muqaffa atau yang lainnya. Mereka berkata, al-umuru amran, perkara itu ada dua jenis. Satu jenis perkara fihi hilatun, padanya ada hilah. Fala ta'jiz anhu, hilah itu ada upaya, ada usaha. Maka jangan lemah, usahakanlah, upayakanlah. Wa amrun la hilata fi, dan satu perkara la hilata fi, yang enggak ada upaya padamu, enggak ada usaha, enggak bisa diupayakan, enggak bisa diusahakan. Fala tajzi' anhu, maka jangan mengeluh. La ta'jiz wa la tajzi' ala waznin. Amrun fi hilatun fala ta'jiz anhu, wa amrun la hilata fihi fala tajzi' anhu. Apa contohnya? Amrun fihi hilah. Ya semua perkara yang kamu bisa usahakan. Usahakan. Pengen menjadi alim, pengen mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan keuntungan dunia. Amrun yang bisa diupayakan. Usahakan. Tetapi ketika qadarullah, perkara yang tidak mungkin bisa kamu hindari. Kamu sudah menjemur pakaian, kamu tinggal pergi, ternyata hujan. Mau apa lagi? Ya sudah. Fala ta'jiz, fala tajzi', jangan mengeluh. Qadarullah. Wama syaa fa'al. Padahal tadi panas banget. Iya, saya tahu tadi panas banget. Tapi kalau qadarullah, Allah turunkan hujan, setelah itu enggak bisa ditebak. Apalagi yang sama sekali bukan dari kita. Seperti lahirnya kamu dalam bentuk seperti ini dan seperti itu. Mau apa lagi? Kenapa kok hidung saya begini, enggak kayak si fulan? Kenapa kok mata saya begini, enggak seperti matanya si fulan? Kenapa rambut saya kok begini mujaad, enggak seperti rambutnya si fulan? Itu sudah tidak bisa diusahakan. La hilata fi. Fala tajzi'. Jangan mengeluh. Terima sajalah. Ini belum saya contohkan yang lebih mengerikan dari itu. Terlahir cacat misalnya. Mau ngapain? Mau hidup sampai gede mengeluh terus? Kenapa kok tangan saya, kaki saya kok begini? Coba kalau sehat. Kenapa saya lahir? Tidak bisa. Itulah hilat dari. Walali ummik walali abi. Tidak ada usaha darimu. Tidak ada usaha dari ibumu. Tidak ada usaha dari bapakmu. Huwaladhi yusawirukum fil arhami kaifa yasha. Dia yang membentuk kamu sekehendaknya. Di dalam rahim ibumu. Ibumu pengen anaknya putih, ternyata lahirnya hitam. Tidak bisa. Pengen anaknya seperti ini, ternyata begitu. Barakallahu fikum. Maka itu juga contoh yang sangat jelas. Amrun la hilata fi. Fala tajzi'. Wahada fi jami'il umur. Yang demikian barakallahu fikum pada segala perkara. Lakin indal mu'min alladhi fihi hilatun huwa ma amarallahu bihi. Adapun bagi orang mukmin, tidak segala perkara. Karena apa yang diupayakan, apa yang diusahakan, ada dua. Amrun umira bihi. Salah. Bukan ini ucapannya orang bijak tadi. Amrun bukan umira bihi. Fihi hilah. Sahih? Ada dua. Ini bisa diupayakan, ini bisa diupayakan. Tapi ini bisa diupayakan halal. Bal. Makmur. Ada apa yang diupayakan bisa, tapi haram. Bagi orang mukmin, laisa kullu. Bukan semua yang bisa diupayakan diupayakan, tetapi yang diperintahkan saja seperti yang tadi umira bihi. Lakin lil mukmin, bagi orang mukmin yang dimaksud bukan seluruh perkara, tetapi adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi fihi hilah, yang bisa diupayakan, huwa ma amarallahu bihi, apa yang Allah perintahkan dengannya. Wa ahabbahu lahu, apa yang Allah sukai untuk dikerjakan olehnya. Wa ma ahalla, dan apa yang Allah halalkan. Fa innallaha lam ya'murhu illa bima fihi hilatun lahu. Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali dengan sesuatu yang mereka bisa melakukannya. Ini fihi hilah, yang bisa diupayakan. Enggak mungkin Allah perintahkan sesuatu yang tidak bisa diupayakan. Berarti semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah cintai, semua yang Allah anjurkan adalah na'am, ma fihi hilah, padanya ada hilah. Idza yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena Allah enggak akan membebani seseorang kecuali dengan sekesanggupannya. Wa qad amarahu bikulli khairin lahu fihi hilah, maka Allah telah memerintahkan segala kebaikan yang baginya mampu dia kerjakan atau baginya bisa diupayakan. Wa ma la hilata fihi huwa ma usiba bihi. Waqad amara bi kulli khairin lahu fihi hila. Wa ma la hilata fihi huwa ma usiba bihi min ghairi fi'lihi. Maka semua yang Allah perintahkan adalah apa yang sanggup dikerjakan oleh hambanya dan bisa diupayakan oleh hambanya. Tentunya yang normal, yang tidak cacat atau tidak memiliki sesuatu kelainan. Secara umum, mampu. Wa ma la hilata fi, adapun apa yang tidak ada hilah, tidak ada usaha pada hamba, yang tidak mampu diupayakan oleh hamba, adalah ma usiba bihi, apa yang menimpa dia. Min ghairi fi'lihi, bukan dari perbuatannya. Dia berupayanya ke sana, tetapi Allah takdirkan ke sini. Dia ingin berangkat dalam keadaan selamat, tetapi kecelakaan. Itu kan bukan diupayakan. Itu bagaimana kita bisa menghindar sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasmul hasanat wassayiat yatanawalu qismaini. Dan nama al-hasanat dan sayiat na yatanawal qismain, mencakup kedua-duanya. Fal af'al qauluhu ta'ala man ja'a bil hasanah falahu 'ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang mendatangkan kebaikan-kebaikan maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Dan siapa yang datang membawa kejelekan, maka dia tidak dibalas kecuali mislaha, kecuali yang semisalnya. Yani tidak dilipatkan. Tayyib, hasanat dan sayyi'ah dalam ayat ini masuk yang mana? Fi hilah atau laysa fi hilah? Hah? Dua-duanya fi hilah. Sebab kalau yang tidak ada hilah bagi manusia, rufi'al qalam. Kalau manusia tidak bisa mengupayakan, itu terjadi begitu saja, Allah takdirkan. Bukan dari dia sebabnya, maka dia tidak dosa. Karena itu bukan yang dia upayakan. Adapun yang di sini asanah, hasanah dan sayyi'ah, dua-duanya adalah yang diupayakan oleh manusia. Kalau manusia mengupayakan kebaikan, maka dapat 10 kali lipat. Bisa dilipatkan lebih banyak lagi, sampai 700 kali lipat. Sedangkan kejelekan tidak dilipatkan. Tidak dibalas kecuali semisalnya. Wa mithl qawlihi ta'ala, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian bersikap baik, kalian bersikap baik untuk diri kalian sendiri. Karena pahalanya untuk kalian. Wa in asa'tum falaha, dan kalaupun kalian berbuat jelek, maka itu pun atas kalian sendiri. Haknya dari anfus, untuk jiwa-jiwa kalian sendiri. Qalu wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisalnya. Man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khathiatuhu, siapa yang melakukan kejelekan dan telah meliputi dia dengannya dengan kesalahan tersebut, ila akhiril ayat. Katsirah, ayat-ayat yang lain yang seperti itu, min hadzal jinsi, dari yang sejenis dengan ini, semuanya adalah pada perkara yang pertama, yaitu na'am fihi hilah. Al-umur allati fiha hilatun lil 'abd, sesuatu yang bisa diupayakan oleh para hamba. Adapun apa yang tidak bisa diupayakan oleh para hamba, maka tidak ada tuntutan atau la yu'akhad bihi. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.